إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih melanjutkan keterangan atau syarah hadis Abi Hurairah terkait dengan keutamaan dari zikir ba'da shalah, yakni as-shalah al-maktubah, ucapan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Pada kesempatan terakhir, kita sudah membaca syarah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. قالوا بلى يا رسول الله أي إنما أتينا لهذا المطلوب وهذا الله فضل عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. Jadi ketika para sahabat dari kalangan fuqara muhajirin, mereka mengeluhkan tertinggalnya mereka dari meraih keutamaan karena terkalahkan oleh orang-orang yang kaya yang mereka bisa beramal dengan harta benda mereka, ini dengan ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maukah aku ajari kalian sesuatu yang kalian bisa mengejar tertinggalnya kalian dari mereka, dan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian, yakni ya, memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan orang-orang yang datang setelah kalian, dan tidak akan ada seorang pun yang lebih utama dibandingkan kalian kecuali yang melakukan amalan seperti yang kalian lakukan. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Yani maknanya, tentu ya Rasulullah, bahwa kami sungguhnya memang datang menghadap engkau untuk tujuan ini. Dan ini demi Allah sebuah keutamaan yang besar. Di mana hal yang demikian akan menjadi sesuatu yang mudah. Jadi beramal dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, yang dibimbingkan oleh beliau, menjadi sesuatu yang mudah bagi siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan padanya. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa berapa banyak amalan-amalan yang sesungguhnya mudah, ringan, tetapi terlalu banyak di antara kita yang ya, belum mampu untuk melakukannya. Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sekecil apapun dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan, tidak lain kecuali dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Hendaklah kalian bertasbih, jadi mengucapkan subhanallah, bertakbir dan bertahmid, yakni memuji Allah subhanahu wa ta'ala, di belakang setiap salat. Ini salat maktubah, yakni dilakukan setelah selesai salat maktubah, salat yang 5 waktu. Zikir-zikir tadi 33 marrah, yakni 33 kali. Yakni seluruh lafad-lafad tadi, tasbih, takbir dan tahmid, dibaca 33 kali. Terkait dengan kaifiyahnya, nanti insyaAllah akan kita bahas pada keterangan Al-Imam As-Sa'di berikutnya. أي فذهبوا وعملوا بهذا واشتهر هذا الذكر بينهم. Maka mereka pun pergi, yakni meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni mendapatkan bimbingan dari Nabi untuk bisa mengejar tertinggalnya mereka, ya, dalam hal pahala. Dan mereka pun melakukan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washtahara hadza dzikru bainahum, sehingga masyhurlah, dikenallah, ya, zikir tersebut di antara mereka. Wa kanu radhiyallahu ta'ala anhum yatasabaquna ila fi'lin khairat. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang yatasabaqun, berlomba-lomba ila fi'lil khairat, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Fa fa'alahu ahlul amwal, ya, karena zikir ini terkenal, ini karena banyak yang melakukannya sehingga masyhur begitu, termasuk orang-orang kaya pun mendengar apa yang di lakukan oleh fuqara muhajirin ini. Fa fa'alahu ahlul amwal, maka orang-orang kaya pun, ya, tidak mau tertinggal, mereka pun melaksanakan apa yang didengar dari sahabat-sahabat yang lain tadi. Baik. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Dengan demikian, berarti orang-orang kaya ini kembali, ya, meninggalkan mereka dalam hal keutamaan. Karena mereka beramal dengan amalan-amalan badaniyah, apa yang dilakukan oleh para fuqara. Kemudian mereka melakukan amalan dengan mal yang mereka miliki yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Qala Abu Salih. Abu Salih, rawi hadis ini, Zakwan As-Samman, menyatakan faraja'a fuqara'ul muhajirin. Maka kembali, ya, para fuqara muhajirin ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu lagi, ya, mengeluh, tapi keluhan dalam hal-hal yang mulia, yang baik. Faqalu, kata mereka, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mitlahu. Saudara-saudara kami, orang-orang kaya, mereka mendengar apa yang kami perbuat, kemudian mereka pun melakukan seperti yang kami lakukan. Ai fabakiya sabquhum iyana bihalih. Makna dari ungkapan para sahabat ini, yakni kembali ya keutamaan dan terdahulunya mereka ya sebagaimana keadaan sebelumnya, karena yang dikeluhkan sebelumnya oleh para sahabat ini tertinggalnya mereka dari bisa mengejar saudara-saudara mereka, orang-orang yang kaya dalam beramal saleh. Ya, karena untuk sholat mereka juga bisa sholat, bagaimana orang-orang yang kaya sholat. Puasa juga demikian. Ya, tetapi orang-orang kaya itu bisa beramal dengan harta mereka, sementara mereka yang miskin ini tidak mampu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mendengar apa yang dikeluhkan oleh para sahabat tadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana seorang diberikan kekayaan, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia beramal dengan kekayaan yang dia miliki ya, dalam amal-amal salih. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, يحتمل أنه أراد بهذا تتمينه وأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فاعملوا بما تقدرون عليه ولا تحسدوا إخوانكم على ما آتاهم الله من فضله. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ada kemungkinan yang beliau kehendaki dengan itu adalah untuk menenangkan mereka, yakni sahabat-sahabat yang fakir ini. Bahasanya hal yang demikian, yakni diberikannya harta kepada mereka, orang-orang yang Allah berikan, kemudian mereka beramal dengan harta yang mereka miliki tersebut, itu betul-betul fadlullah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kemudian, fa'amalu bima takdiruna alaih. Maka, silakan kalian beramal dengan apa yang kalian mampu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan. Ya, karena yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Kemudian, wala tahsudu ikhwanakum ala ma atahumullahu min fadlih. Dan jangan kalian memiliki sikap hasad, ya. Yani adanya perasaan tidak suka ya, dengan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudara-saudara kalian. Ini makna hasad. Ya, jadi munculnya perasaan tidak suka ini sudah cukup dikatakan sebagai hasad, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Walaupun seseorang tidak menginginkan untuk hilangnya kenikmatan itu dari orang yang diberi kenikmatan tadi. Jadi semata muncul perasaan tidak suka terhadap sebuah kenikmatan yang diberikan kepada orang lain, maka ini sudah masuk dalam cakupan hasad. Maka jangan kalian hasad terhadap saudara-saudara kalian dengan perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari keutamaannya. dan obat yang akan bisa untuk menyembuhkan penyakit hasad, karena penyakit hasad ya penyakit yang akan bisa muncul dan tumbuh pada setiap jasad ya. Maka upaya untuk mengobati ya, dan menghilangkannya ya, adalah berusaha untuk ya, seseorang mempelajari secara khusus tentunya terkait dengan keimanan kepada takdir. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya, menetapkan segala sesuatu di atas hikmah dan keadilannya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada siapa nikmat dan karunia itu diberikan. Dan untuk kita meyakini bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-karunia-Nya, rezeki-rezekinya pada masing-masingnya yang pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi itu akan sampai kepada yang Allah kehendaki, tidak akan bisa beralih kepada yang lainnya. Sebagaimana dalam hal yang menjadi rezeki kita tidak akan bisa diambil oleh orang lain, maka harus kita meyakini pula bahwa kita pun tidak akan bisa mengambil apa yang menjadi jatah orang lain dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwa seorang yang hasad dia tidak akan meraih apa-apa ya dari hasadnya kecuali kerugian. Kecuali kerugian. Semakin dia memperbesar hasadnya, maka semakin dia jatuh ke dalam kerugian. Dan termasuk di antara keburukan dari hasad, dia su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa dia lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala pihak-pihak yang pantas untuk mendapatkan nikmat dan karunia-Nya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang melihat orang lain mendapatkan suatu keutamaan baik di dalam urusan agama ataupun urusan dunia, kemudian muncul perasaannya ya ini tidak suka dengan kenikmatan ataupun karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Dia menganggap bahasa akan ya, dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu lebih baik dibandingkan orang yang Allah beri itu. Ya. Dan dalam hal ini Allah telah salah memberi. Ini seorang yang hasad. Oleh karena itu jalan sekali lagi untuk mengobati penyakit yang berbahaya ini, dan ini termasuk di antara akhlak al-maghdub alaihim orang-orang Yahud. Maka semakin kita berupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ta'liq di situ di halaman 186 disebutkan zada fi khasiyati nuskhatil matan, ada penambahan catatan kaki pada naskah matan dari Umdatul Ahkam ini. Wa fihi annahu la yahsulu lahum idrakul amali bin niyyati min kullil wujuh. Di sini ada faedah bahasanya tidaklah dicapai sebuah amalan bin niyati min kullil wujuh dengan semata niat ya, dari seluruh sisinya. Maksudnya apa ya. Kita mengetahui bahwa ada sebagian dari orang-orang yang terhalang untuk bisa melakukan suatu amalan salih. Tetapi dia memiliki kesungguhan niat untuk beramal amalan salih. Maka dalam hal ini, dengan niat yang sungguh-sungguh yang ada pada orang tadi, yakni yang sangat berkeinginan untuk bisa beramal salih tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengamalkannya, dia mendapatkan pahala dengan niatnya itu. Tetapi tentu saja dalam hal ini, pahala yang didapatkannya jelas ya, tidak sama secara persis, secara utuh, sebagaimana mereka yang memiliki kesungguhan niat dan melaksanakan dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tersebut. Bal innahum yu'jaruna 'ala niyyatihim idza 'ajizu 'anil 'amali. Bahkan ya, mereka orang-orang yang memiliki niatan ini, mereka diberi pahala atas niat-niat mereka yang sungguh-sungguh tadi ketika ya, mereka tidak mampu untuk beramal. Wala yusawuna al-amilina min kulli wajhin. Tetapi tentu mereka tidaklah menyamai orang-orang yang mengamalkannya, menempuh amalan tersebut, min kulli wajhin, dari seluruh sisinya. Wabihadza tajtami'un nusus. Dengan keterangan ini, maka nas-nas yang ada ya, terkumpul padanya di dalam memposisikan bagaimana jadi seorang yang berniat beramal dengan amalan-amalan salih ya, dengan mereka yang memiliki niat dengan niatan yang baik, niat yang sungguh-sungguh, dan bisa mengamalkan amalan salih tersebut. Apakah pada mereka sama ya, dari sisi pahalanya, ataukah tetap ya, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mengamalkan amalan salih tersebut ya, lebih utama dibandingkan yang hanya sekedar niat. Terlihat pada hadis Abi Hurairah ini ya, para fuqara al-muhajirin tentu ya, mereka sangat-sangat berkeinginan untuk bisa mengejar ketinggalan dari orang-orang yang kaya tersebut dengan bisa beramal seperti mereka, orang-orang yang kaya itu. Namun ternyata di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu di antara para ulama ada yang menulis secara khusus bab tentang permasalahan ini. Ya, di antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau Uddatus Sabirin wa Dakhiratu Asy-Syakirin, yang kemudian apa yang beliau tulis tersebut diringkas dengan beberapa penegasan-penegasan Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau As-Saiful Batir fi Al-Mufadalati baina Al-Fakir As-Sabir wal ghani asy-syakir. Ya, di mana keduanya menegaskan bahwa mereka yang diberikan karunia kekayaan dan menggunakan kekayaannya dalam jalan-jalan kebaikan, mereka memiliki keutamaan yang tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang fakir, yang sabir. Ini dari sisi keutamaan. Tinggal sekarang kita lihat posisi kita di mana ini. Ya. Kalau kita dalam termasuk dari golongan orang-orang yang diberikan keluasan harta, berarti harus apa? Menjadi orang yang syakir, ya. Menjadi orang yang syakir, yang berusaha untuk menjalankan kenikmatan yang kita dapatkan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika kita ya masuk dalam golongan fakir ya, orang-orang yang istilah orang umum P7 ya. Apa itu P7? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan katanya pas-pasan. Ya, dalam hal ini berarti yang menjadi kewajiban bagi kita ya adalah sabar ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut. Jadi sekali lagi, pembahasan tentang mana yang lebih utama, demikian penjelasan para ulama. Mereka yang diberikan kekayaan menggunakan kekayaan dalam ketaatan kepada Allah ya, lebih utama dari sisi amalan yang mereka bisa mampu lakukan tadi. Adapun terkait dengan apa yang menjadi kewajiban kita, tinggal lihat posisi kita di mana. Ya, seperti itu Allah Taala. Kita lanjut baca ta'liqnya. Walihada qala Allah Taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan al-mujahidin, orang-orang yang berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka, alal qa'idin, di atas orang yang qa'idin, yang tidak ikut berjihad karena mungkin ada uzur yang mereka hadapi ya, entah itu cacat fisik ataupun hal-hal yang lainnya, darajah ya, yakni derajat yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Ini dalil yang lain yang menunjukkan sekali lagi bahwa mereka yang mampu mengamalkan amalan-amalan salih itu lebih dibandingkan mereka yang tidak mampu meskipun memiliki niat untuk melakukan amalan tersebut. Wa fihi anna al-ghaniyya idza qama bima yajibu alayhi fa innahu afdalu bima zada 'ala al-fakiri min al-a'mal al-maliyah. Di antara faedah penting dari hadis ini, hadis Abi Hurairah ini, bahasanya orang yang kaya ketika dia menjalankan apa yang menjadi kewajiban baginya yang harus dia tunaikan dari kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan tersebut, maka dia lebih utama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan di atas orang yang fakir, minal a'malil maliyah, dari amalan-amalan yang dalam hal ini bergantung kepada harta. Contoh ya, dan bahkan kata para ulama bisa dikatakan hampir dari setiap amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu tidak lepas dari peran harta di situ. Contoh misalnya ya, yang jelas-jelas sendiri itu adalah ya, ibadah maliyah, zakat ya, kemudian infak, sedekah, kemudian berhaji. Demikian pula dalam hal jihad ya, karena untuk sebuah jihad butuh adanya ya, yakni harta yang mendukung, yang mencukupi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam momen-momen pemberangkatan pasukan, beliau menghasung ya, para sahabat untuk berinfak ya, dalam mempersiapkan pasukan tersebut. Kemudian wa fihi annal mal la yuzam bal inna katsiran min al ibadat mutawaqqifatun 'alal amwal. Dan di sini di antara faedah hadis ini juga menunjukkan bahwa harta ya, pada asalnya, pada sifat asalnya la yuzam ya, bukan sesuatu yang tercela. Ya, kalau kalam dari Al-Imam Sa'di rahimahullah ya, pada perkara yang sudah kita lewati. Ya, fal mal la yumdahu mutlaqan wa la yuzammu mutlaqan. Wa harta bukan sesuatu yang terpuji secara mutlak. Ya. Bukan pula sesuatu yang tercela secara mutlak. Artinya apa? Tidak boleh kita mengatakan bahwa harta merupakan sesuatu yang terpuji. Yang siapa yang diberi harta itu menunjukkan dia orang yang dicintai. Tidak demikian. Demikian pula kita tidak boleh mengatakan harta itu sesuatu yang tercela. Sehingga orang-orang yang diberikan harta itu menunjukkan di sisi Allah orang yang tercela. Tidak boleh demikian juga. Jadi bergantung bagaimana orang yang diberi harta itu menggunakan harta tadi. Apakah dia menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kemudian bal inna katsiran minal ibadat, bahkan berapa banyak dari perkara ibadah mutawaqqifatun alal amwal. Ibadah-ibadah tadi bergantung kepada harta. Az-zakati wal haji wa ghairihima. Seperti zakat, haji, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang sangat bergantung kepada harta. Dan sama ini sekali lagi, jangan pula kita menganggap bahwa kalau orang diberi harta itu tidak zuhud. Ya. Bahkan sama ini bisa jadi seorang dalam keadaan kekurangan harta, ternyata dia adalah seorang yang tamak, ya, seorang yang serakah. Bisa jadi seperti itu. Dan bisa jadi seorang memiliki kekayaan yang melimpah, bersamaan dia ada seorang yang zuhud. Ya, karena orang yang zuhud, dia berupaya untuk memanfaatkan, ya, apa yang dia miliki untuk kebaikan akhiratnya. Kemudian fa fi hadzal hadits, selanjutnya kembali ke syarah Al-Imam As-Sa'di. Fa fi hadzal hadits fadlu hadza dzikr. Dan di hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan zikir ini, yakni mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan tentang keutamaannya bahwa tidak ada atau kalian akan bisa mengejar, ya, tertinggalnya kalian dari orang-orang yang beramal dengan amalan harta yang tidak bisa kalian lakukan, dan tidak ada orang yang lebih utama dibandingkan kalian kecuali orang-orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Ini keutamaan yang sangat besar, ya, pada zikir setelah salat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wa mahalluhu dubura kulli salatin maktubah. Di mana penempatan zikir ini, mengucapkan ucapan tadi, ya, adalah setelah dilaksanakannya salat yang maktubah, yakni salat yang telah ditetapkan waktunya, salat lima waktu. Wa yustahabu an yakula tamamal mi'ah, dan disunnahkan sebagai penyempurna ke-100-nya, dengan 33 kali 3 lafaz tersebut, berarti 99. Sebagai penyempurna ke-100-nya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebagai penutup ke-100-nya. Macam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, hanya baginya, hanya miliknya kerajaan yang ada ini, kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Walahul hamdu, dan hanya baginya segala puji kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian kata Alim bin Sa'd rahimahullah di sini, li'annaha thalathun wa thalathuna jumlatan. Kullu jumlatin tahtawi ala thalathi jumalin. Karena zikir ini, yakni mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini dikatakan dalam hadis di situ, thalathun, ya, salasin wa salasina marrah, yakni dibaca 33 kali, ya. Ini 33 kali di mana setiap jumlah, setiap kalimat, ya, dari yang diucapkan tadi, tahtawi ala salasi jumalin, ya, mengandung 3 kalimat di dalamnya. Yakni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau dipisah lagi kan itu ada 3, subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Fayaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sehingga seseorang di dalam zikirnya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kemudian wa fihi fadlu sahabati wa musabaqatuhum ila alkhairati. Dan di sini terdapat penjelasan tentang keutamaan para sahabat serta berlomba-lombanya mereka di dalam meraih keutamaan, meraih kebaikan, meraih amalan salih. Kemudian wa khussa fuqara'ul muhajirin li'annahum a'zamu faqran wa aktsar. Di sini dikhususkan penyebutan fuqara dengan fuqara muhajirin. Abu Hurairah menggambarkan di sini bahwa yang datang kepada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fuqara muhajirin. Padahal bisa jadi, ya, dalam rombongan tersebut ada selain muhajirin, tetapi bisa jadi mereka lah mayoritas yang datang kepada Nabi, dan dengan itulah, ya, dinisbatkanlah orang-orang fakir tadi kepada muhajirin. Dikhususkannya muhajirin di sini li'annahum a'zamu faqran wa aktsar, dikarenakan kalangan muhajirin inilah yang tingkat kefakirannya lebih dan mayoritas dari orang-orang fakir yang ada, ya, di Madinah, ada di kalangan muhajirin. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tentang mereka, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka telah diusir dari rumah-rumah mereka dan dari harta-harta yang mereka miliki, mereka tinggalkan itu semua. Yabtaguna fadla minallahi waridwana wa yansuruna allaha wa rasulah. Tidak ada yang mereka tuju ketika mereka berangkat ke negeri yang mereka datangi, Madinah, kecuali dalam rangka mencari fadl, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridwanan, ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka bercita-cita untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan membela Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lahir dan batin dari hamba-hambanya memberitakan kepada kita bagaimana ketulusan niat yang ada pada sahabat muhajirin. Mereka mendatangi negeri yang mereka datangi, negeri Madinah, bukan karena harapan dunia yang mereka ingin gapai, tetapi betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaan dari Allah serta keinginan untuk membela agama Allah, keinginan untuk membela Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kita cukupkan untuk sementara, insyaallah yang tersisa dari hadis ini serta bab ini akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanallah.